بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد إن إعداديون الأول sudah diberitahu baik tahfidz, i'dad, lalu sudah mengerti waktunya belajar dan maghrib, jangan pulang. Kalau balik ya banyak hal yang mengganggu dan menggoda. Segera persiapkan diri ketika berangkat. Barakallahu fikum. Ainam al-qira'atu 'indal jami'. Yang tidak menghafal bisa membaca dari kitabnya. Baik. Masih terkait dengan bab al-ihsan, berbuat baik ketika menyembelih. Kita masuk kepada hadis yang ke-61. Al-ihsanu fi dzabh. Berbuat baik dalam berkorban, menyembelih. Qala rahimahullahu ta'ala an Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay fa idza qataltum fa ahsinul qitlata wa idza dhabhtum fa ahsinul dhibhata وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ زَبِيحَتَهُ رَوَاهُ مُسْلِمْ. Dari Shaddad bin Aus radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mewajibkan, kataba, berbuat baik kepada segala sesuatu. Allah Azza wa Jalla telah mewajibkan berbuat baik atas segala sesuatu, termasuk di dalamnya Rasul alaihi salat wassalam menyebutkan, apabila kalian akan membunuh orang, tentunya yang berhak untuk dibunuh, dikisas, maka berbuat baiklah dalam membunuh. Subhanallah. Wa idza dzabhtum, dan apabila kalian menyembelih, menyembelih hewan korban atau hewan untuk dijual, dimakan, maka perbaguslah, perbaikilah sesembelihan kalian, adzibha. Caranya, sifatnya harus diperbaiki. Perbaguslah adzibha, hai'at, bentuk kita menyembelih, perilaku kita menyembelih, sifat kita menyembelih harus diperbaiki. Waliyuhidda ahadukum syafratahu, hendaklah setiap kalian menajamkan pisaunya, alat untuk menyembelih. Keberikutnya, waliyurih dzabihatahu, dan hendaklah dia menggembirakan, menyenangkan sesembelihannya. Allahu Akbar. Rawahu Muslim. Hadith ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau rahimahullah akan berbanyak berbicara tentang al-ihsan, sikap berbuat baik kepada siapapun juga. Qala al-ihsanu naw'ani, berbuat baik itu ada dua bentuknya. Ihsanun fi ibadatil khaliqi, melakukan kebaikan, berbuat baik, ihsan dalam beribadah kepada Al-Khaliq, yaitu Allah Azza wa Jalla. Bagaimana bentuk ihsan dalam beribadah kepada Allah? Bi ayya'budallaha ka'annahu yarahu. Allahu Akbar. Dia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla seakan-akan dia melihat Allah. Ini ihsan. Fa illam yakun yarahu, dan bila dia tidak melihatnya, ya tidak mungkin juga. Fa innallaha yarahu, maka dia memiliki kebaikan pada dirinya dalam bentuk Allah selalu melihat dia. Ini ihsan kepada Allah Azza wa Jalla. Berarti tingkatannya sangat-sangat tinggi, barakallahu fikum, setelah Islam dan iman, yaitu ihsan. Kata beliau, wa huwal jiddu fil qiyami bihuquqillahi ala wajhin nus wa takmili laha, bersungguh-sungguh dalam melaksanakan hak-hak Allah Azza wa Jalla dengan cara yang benar, cara yang tepat, dan menyempurnakan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ihsan. Sikap al-ihsan berarti kan bukan hanya sekedar berbuat baik, tetapi lebih dari itu. Yang kedua, al-ihsan naw'an, wa ihsanun fi huquqil khalqi, berbuat baik kaitannya dengan hak-hak makhluk. Kalau tadi terkait dengan haknya Allah Azza wa Jal, berbuat baik terkait dengan hak-haknya makhluk. Wa aslul ihsanil wajib, asal dari ihsan, dasar ihsan yang wajib itu adalah antakuma bihuquqihimul wajibah. Ihsan yang wajib kepada selain Allah, yaitu engkau bangkit, engkau tampil melaksanakan hak-hak mereka yang wajib. Kal qiyami bi birril walidain, seperti bangkit, bangun melaksanakan birrul walidain. Ini ihsan yang terbesar setelah ihsan kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Ya, maksudnya ihsan kepada makhluk. Kalau tadi ihsan kepada Allah Azza wa Jalla adalah ya bagian yang pertama. Yang kedua ihsan kepada makhluk. Maka di antara makhluk Allah yang wajib kita untuk ihsan yang paling tinggi kepada utusan Allah Azza wa Jalla Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu bibirril walidain kepada kedua orang tua. Ya, jadi bir berbuat baik kepada kedua orang tua itu sangat-sangat luas sekali. Luas sekali. Segala sesuatu yang menjadikan kedua orang tua kita itu marah, ya, maka barakallahu fikum selama dalam konteks syariat itu adalah uququl walidain, durhaka terhadap kedua orang tua. Barakallahu fikum. Ya, salah satu kasus yang terjadi dan sering, di saat sang anak akan bermain di luar, al-ab atau al-um menyuruh dia untuk mengerjakanlah sesuatu di dapur atau di kamarnya. Contoh kasus. Setelah itu jalan sambil ngomel. Tidak senang atas perintah itu. Tidak suka. Walaupun dia ngerjakan. Tapi dia mengeluarkan, memperlihatkan wajah yang tidak disenangi oleh kedua orang tuanya itu adalah termasuk dari ukub, durhaka. Barakallahu fikum. Kasus. Ya. Apalagi kalau dia mengutamakan sebentar. Ini kedua orang tuanya yang menyuruh. Sebentar. Ya. Ini sudah termasuk akhlak yang buruk. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Ya. Atau mungkin tidak hanya itu. Dia mau mengerjakan pekerjaan yang diminta oleh orang tua itu dalam kondisi tadi kita sebutkan. Wajahnya tidak ada semeringahnya, tidak ada enak dipandang, apalagi kalau ia mengeluarkan kata-kata. Maka ini termasuk akhlak yang sangat buruk terhadap kedua orang tua. Ketika barakallahu fikum orang tua dimintai, ya, bi om saya mau beli sendal misalkan, putus sendalnya. Abinya bilang atau omnya bilang tunggu sebentar, omel. Wah, bi pelit, umi pelit, misalkan barakallahu fikum. Jadi ini adalah kalimat yang tidak boleh. Terlalu besar sudah dilakukan kedua orang tua kita terhadap diri kita sendiri. Tidak pernah mereka barakallahu fikum merasa terbebani di dalam hidup untuk memenuhi hak-hak kita barakallahu fikum. Mereka siap mengorbankan segala-galanya. Terus setelah itu anda katakan dia pelit, barakallahu fikum al-um pelit ini, itu termasuk dari akhlak yang jelek. Terkadang kan kita menganggapnya ringan itu. Tapi kalau kita mau belajar sebagai al-ab sekarang, banyak hal yang kita diuji dari anak kita, itulah yang dulu kita perbuat terhadap kedua orang tua. Jujur. Apa yang kita diperlakukan oleh anak kita barakallahu fikum seringnya dan kita menjumpai dan menemukan itu yang dulu kita perbuat dan kerjakan di hadapan kedua orang tua kita. Sehingga jangan sampai suatu ketika anak-anak kita di saat menjadi orang tua memperlakukan kita seperti itu. Rahimahnya, banyak kasus-kasus di dalam hidup kita sendiri sekarang sebagai al-ab dan al-um. Kita menjumpai dan menemukan barakallahu fikum sifat-sifat dan watak-watak yang kita jumpai pada anak kita itu pernah kita nampakkan, pernah kita perlihatkan di hadapan kedua orang tua kita. Sehingga bagaimana caranya kita berbenah untuk kemudian menerima sebuah kenyataan dengan melakukan sebuah perbaikan. Semoga itu menjadi penghapus terhadap dosa-dosa yang telah kita perbuat terhadap kedua orang tua kita di masa yang silam. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka hak kedua orang tua itu diletakkan setelah hak Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti besar sekali barakallahu fikum. Ya, besar sekali hak kedua orang tua. Maka oleh karena itu setiap anak, ya mungkin abinya jauh dari ma'had, tetapi sering dibohongi, sering didustakan dengan minta duit ini untuk itu, untuk ini, terus dilarikan ke tempat yang lain. Apalagi kalau dia melarikannya ke tempat sesuatu yang menyelisihi aturan di pondok pesantren. Beli HP, diam-diam. Beli pulsa untuk main HP, diam-diam. Barakallahu fikum. Itu semuanya adalah termasuk dari akhlak dan adab yang sangat buruk terhadap kedua orang tua. Maka tidak boleh. Karena itu akan menyangkut barakallahu fikum ya, hidup kita di masa yang akan datang. Itu kita perlakukan kepada kedua orang tua, itu pula nanti akan diperlakukan anak kita kepada diri kita sendiri. Ya, oleh karena itu ma'asyira ya talabatil ilm, harus benar-benar menjaga hak yang paling besar setelah hak Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya alaih salatu wassalam, yaitu hak kedua orang tua kita. Terlalu banyak kasus-kasus dalam kehidupan sehari-hari saja. Ya, seorang akhwat disuruh oleh al-ab atau al-um untuk taruhlah masa ini, atau membersihkan dapur, atau membantu umi. Banyak alasan. Ya. Banyak barakallahu fikum alasan yang diperbuat tidak segera. Kasus misalkan di saat sang al-ab memanggil ya Ali, ya Abi, tapi masih di tempat. Dia tidak segera untuk bergerak memenuhi panggilan sang bapak atau sang al-um. Ini termasuk akhlak yang buruk terhadap kedua orang tua. Ya. Dia harus barakallahu fikum segera di saat kemudian dipanggil, dia meninggalkan apa yang terkait dengan dirinya untuk segera memenuhi panggilan kedua orang tua. Terlalu banyak sesungguhnya cabang-cabang berbakti kepada kedua orang tua dan pintu-pintu kejelekan akhlak dan adab terhadap kedua orang tua itu sendiri. Oleh karena itu kita dengan ilmu yang kita miliki, mari kita berbenah. Terus kita perbaiki, perbaiki diri kita. Walaupun kita sudah tua, ya mungkin antum masih punya kedua orang tua. Ya. Al-um masih ada atau al-ab masih ada. Ya manfaatkan untuk antum kemudian berhubungan dengannya, menanya bagaimana keadaan kondisinya. Apa terkadang kan al-um walaupun al-ab perjuangannya sudah terlalu besar. Tidak mungkin seorang anak akan bisa membayar perjuangan kedua orang tuanya. Terkadang butuh. Mau mengutarakannya itu berat sekali. Ya, malu padahal kan punya hak besar dia untuk mengutarakan hajatnya barakallahu fikum kepada kita. Karena malunya, karena kita juga tidak pernah mencari informasi, mencari berita, mencari barakallahu fikum nanya, ya sehat tidaknya, kebutuhannya dan seterusnya. Hafidhani wa hafidhakumullah, tetap selama kedua orang tua kita masih hidup, bakti masa hidupnya harus kita wujudkan. Walaupun kita memiliki 100 anak, mungkin 4 istri dan seterusnya, bakti kepada keduanya harus barakallahu fikum dikedepankan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Karena dalam sejarah barakallahu fikum tidak ada yang namanya orang berhasil, orang kemudian menjadi bahagia hidupnya lalu mengenyampingkan hak kedua orang tuanya. Tidak ada. Ya. Apalagi kalau sampai orang tua menganggap durhaka terhadap dirinya, tidak akan barakallahu fikum. Mau bahagia bagaimana? Sementara hak yang terbesar di pundak dia dihancurkan, dirusak. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita tahu kan terkait dengan berbuat baik. Hatta sang al-ab atau sang al-um itu kafir atau kafirah. Bergaul dengannya harus barakallahu fikum dengan cara yang baik dan bagus. Bergaul dengan kedua orang tua kita yang kafir kedua-duanya. Kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk berbuat baik barakallahu fikum kepada keduanya rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana kalau dia seorang muslim dan muslimah? Bagaimana kalau al-ab dan al-um itu seorang sunni dan sunniyah, salafi dan salafiyah? Tentu lebih lagi barakallahu fikum. Oleh karena itu, ma'asyira abnai dan segenap ikhwani, untuk menjaga hal yang besar di dalam hidup barakallahu fikum, tentang besarnya hak kedua orang tua kita di pundak kita. Kemudian beliau mengatakan, wasilatil arham, menyambung silaturrahim, wal insafi fi jami'il mu'amalat, berbuat al-insaf, yaitu adil, dalam semua bentuk muamalat kita. Bi'i'ta'i, dengan cara bi'i'ta'i jami'i ma'alaika minal hukuk, engkau memberikan semua apa yang terkait hak orang lain pada dirimu. Kama annaka ta'khudu ma'alaka wafiyan, sebagaimana anda menuntut hak anda dipenuhi seluruhnya. Anda tidak mau memenuhi hak yang terkait di pundak anda, tapi ketika terkait dengan hak anda, anda selalu mengatakan adil ya akhi, insaf ya akhi. Sementara terkait dengan hak orang lain di pundak engkau, engkau tidak memberikannya. Ini tidak insaf. Tidak adil barakallahu fikum. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jam wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum. Kata Allah azza wa jalla, dan sembahlah oleh kalian Allah Azza wa Jalla, dan jangan kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah. Kepada karib, kepada keluarga dekat, anak yatim, orang miskin, tetangga yang punya hubungan, atau tetangga yang jauh, teman dekat kita, orang yang sedang melakukan perjalanan, dan juga budak-budak kalian. فَأَمَرَ بِالْإِحْسَانِ إِلَى جَمِيعِ هَؤُلَىٰ. Allah Azza wa Jalla memerintahkan untuk berbuat baik kepada semuanya. Kata beliau, وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ الْإِحْسَانُ إِلَى جَمِيعِ نَوْعِ الْإِحْسَانِ. Insan. Masuk di dalamnya adalah berbuat baik kepada semua lapisan bangsa manusia. وَالْإِحْسَانِ إِلَى الْبَهَائِمِ. Berbuat baik kepada binatang-binatang ternak. Hatta fil halah allati tuzhaqu fiha nufusuha. Sampai-sampai dalam kondisi akan dituangkan, dilenyapkan nyawanya, ya, wajib untuk berbuat baik. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa idza qataltum fa ahsinul qitlata. Apabila kalian membunuh, maka perbaguslah cara membunuh kalian. Kata beliau menjelaskan, faman istahaqqal qatla limujibi qatlin. Barang siapa yang berhak untuk dibunuh karena ada keharusan dia dibunuh, yudrab unukuhu bisayf, dipenggal segera batang lehernya dengan pedang. Min duni taghrir, tidak dengan barakallahu fikum taghrir. Taghrir itu yaitu apa namanya, dengan membunuhnya dengan senyap, ya, dengan tiba-tiba barakallahu fikum, atau melalui menipu cara membunuhnya, taghrir, dengan ditipu, sasarannya sama untuk dibunuh tetapi dengan cara ditipu. Wala tamthil, tidak pula dengan cara dicincang biar kamu rasa, ya, wah, disabet sini, sabet sana, potong tangannya, potong kakinya, barakallahu fikum, itu tidak boleh. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa idza dhabhtum fa ahsinud dhibha, ai hay'atud dhabh wa sifatuhu, hay'atud dhabh wa sifatuhu. Apabila kalian menyembelih, maka perbaguslah dalam sesembelihan kalian. Hayatnya, cara menyembelihnya, kemudian sifat menyembelihnya, tidak boleh kasar. Walaupun kepada binatang yang kita akan makan setelahnya, atau ya binatang apapun yang kita akan sembelih untuk dinikmati, tetap harus berbuat baik terhadapnya. Allahu Akbar. Kurang apa Islam itu mendidik untuk memiliki sifat kasih sayang. Ya. Orang-orang Nasoro berlagak dengan penebar kasih sayang di alam ini dusta. Tidak ada ajaran yang benar-benar mendidik para pemeluknya untuk memiliki sifat kasih sayang yang tertinggi kecuali agama al-Islam barakallahu fikum. Ada rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Nah, ketika ada sikap-sikap radikal itu bukan dari Islam. Sikap-sikap kasar, angkuh, sombong, itu bukan dari ajaran al-Islam. Ya, teror, barakallahu fikum, itu bukan dari ajaran al-Islam. Islam itu benar-benar mendidik pengikutnya untuk menjadi orang yang paling penyayang hidup. Tidak hanya kepada barakallahu fikum, manusia, tetapi kepada binatang apapun yang kita tidak boleh untuk membunuhnya. Ya, kita harus barakallahu fikum memiliki kasih sayang rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kata beliau barakallahu fikum, walihadha qala waliyuhidda ahadukum syafratahu. Hendaklah setiap kalian mau menyembelih menajamkan pisaunya. Waliyurih dhabihatahu, dan membahagiakan sesembelihannya. Subhanallah. Ya, membahagiakan sesembelihannya. Ya, subhanallah. Kalau ada Aba Wahidah, nanti bisa dicari lagi. Kalau ada lagi yang lebih halus caranya, luar biasa. Untuk bisa menumbangkan, sapi. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau unta ya memang enak dia. Berdiri langsung di sabet, ya, selesai urusan. Tapi ini sapi masalahnya yang ya harus dengan kekuatan handal untuk bisa menumbangkannya barakallahu fikum. Ya, ya mungkin tahun-tahun yang akan datang ada cara yang lebih lagi tidak mengeluarkan tenaga yang terkuat barakallahu fikum. Kata beliau, fa idza kanal abdu ma'muran bil ihsan ila man istahaqqal qatl minal adamiyyi. Jika seorang hamba diperintahkan berbuat baik kepada orang yang benar berhak untuk dibunuh dari kalangan adamiyyi, orang berhak untuk dibunuh. Ya, ditegakkan qisas. Wa bi ihsani dhabhihi ma yuradu dhabhuhu minal hayawan. Juga berbuat baik kepada sesembelihan yang akan disembelih dari hewan-hewan tersebut. Fa kaifa bi ghairi hadhihi al halah. Bagaimana lagi dalam kondisi selain kondisi ini? Kondisi orang yang berhak untuk dibunuh, mau dibunuh. Ya, karena dia sudah melakukan pembunuhan terhadap keluarga ini, menuntut untuk dibunuh, hukum qisas. Itu pun tidak boleh untuk berbuat zalim kepadanya. Binatang yang sudah baru kita tangkap, barakallahu fikum, mungkin lepas, kita tangkap dengan buah tenaga yang luar biasa. Untuk kita kepung, kita ini, kita itu. Ya kan mesti ada rasa apa ya namanya? Abaila? Rasa emosional, rasa marah. Wah, ingin dilampiaskan. Tidak boleh. Kalau saja dalam kondisi seperti itu tidak boleh kita diperintah berbuat zalim. Tidak boleh kita harus berbuat baik. Bagaimana lagi kalau dalam kondisi yang lain? Ya. Kata beliau kemudian mengatakan, wa'lam annal ihsanal ma'mura bihi nau'an. Ketahuilah, ihsan yang diperintahkan itu ada dua bentuknya. Ahaduhuma wajibun wa huwal insafu wal qiyamu bima yajibu 'alaika lil khalqi bihasabi ma tuwajjahu alaika minal hukuki. Pertama, ihsan yang hukumnya wajib, yaitu memiliki sifat al-insaf, yaitu berbuat adil. Adil dalam melaksanakan apa yang wajib atas engkau, sesuatu kewajiban. Barakallahu fikum. Maka engkau harus melakukannya. Ya. Sebagaimana kita kan kalau terkait dengan hak kita, kita tuntut habis-habisan. Kita tuntut orang lain untuk memberikannya kepada kita. Maka terkait yang itu merupakan sebuah hak orang lain atas diri kita, barakallahu fikum, kita harus al-insaf. Ini ihsan al-wajib hukumnya. Ya, al-ihsan al-wajib bihasabi ma tuwajjah alaika minal hukum. Ya, sesuai dengan diarahkan kepadamu dari hak-hak orang lain yang ada pada dirimu, kemudian engkau harus insaf di dalam menunaikannya. Watsani, yang kedua, ihsanun mustahab. Ihsan yang sifatnya mustahab. Wahuwa ma zada ala dhalika min badli naf'i badani au mali au amali au taujihin li khairi dini li khairin dini au maslahatin dunyawiyah. Adapun ihsan yang sikapnya mustahab, yaitu lebih atau di lebih dari kebaikan yang wajib tadi. Ketika kita ingin berbuat baik lebih dari kewajiban kita, maka itu ihsan mustahab. Ihsan mustahab, barakallahu fikum. Ya, bagaimana gambarannya? Yaitu lebih di saat memberikan manfaat, apakah bentuk badan kita atau harta kita atau amalan kita atau arahan-arahan kita untuk kebaikan dunia atau maslahat duniawiyah, kebaikan agama atau kemaslahatan duniawiyah. Itu semuanya ihsan. Teman kita butuh arahan ketika dia mengejar rezeki Allah Azza wa Jalla. Ini gagal, itu gagal. Coba. Lah, ketika kita membimbing, coba demikian caranya. Ini termasuk ihsan kepadanya. Kita memberikan manfaat, barakallahu fikum, apakah dengan badan, pikiran, dan seterusnya. Fakullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan yang kita perbuat itu adalah sadaqah. Wa kullu ma adkhala surura 'alal khalqi shadaqatun wa ihsanun. Setiap apa yang memasukkan dengannya kebahagiaan, kegembiraan, senang kepada makhluk apapun. Ya. Apalagi kalau misalkan kita punya keahlian untuk menterapi, barakallahu fikum, di samping kita mencari ya apa namanya rezeki Allah Subhanahu, tetapi memasukkan surur ke dalamnya, itu merupakan sebuah barakallahu fikum sedekah wa ihsan, memasukkan surur, kesenangan dan kegembiraan. Wa kullu ma azala anhum ma yakrahu. Kita perbuat apa yang akan menghilangkan dari mereka ma yakrahun, apa yang mereka tidak sukai. Kita coba bantu untuk menyingkirkannya, barakallahu fikum. Wa daf'i anhum ma la yartadun, dan menolak, mencegah dari mereka apa yang mereka tidak sukai. Min qalilin au katsir, apakah bentuknya kecil, sedikit atau banyak. Fahuwa shadaqatun wa ihsanun, maka ini adalah termasuk shadaqah dan ihsan. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu sulama minan nas alaihi shadaqah. Setiap persendian yang ada pada diri manusia itu, dia bisa bersedekah dengannya. Subhanallah. Makanya kalau kita melihat orang-orang yang murah segala-galanya, pikirannya, kemudian hidupnya untuk membantu orang lain untuk ini, itu terlihat barakallahu fikum. Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan. Tapi ketika dia memberikan kesulitan kepada orang lain, juga akan dipersulit hidupnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, barakallahu fikum. Disinilah letaknya kaidah al-jaza'u min jinsil amali. Ya, imbalan di dalam hidup yang kita dapatkan sesuai dengan apa yang telah kita lakukan. Semakin banyak kebaikan yang kita perbuat buat diri kita, buat keluarga kita, buat orang lain, maka al-jaza, imbalannya itu akan semakin banyak di dalam hidup. Kan kita tidak pernah, barakallahu fikum, artinya tidak mampu menghitung kebaikan yang diganjar, ya cukuplah yang apa yang akan ditabungkan oleh Allah buat diri kita di akhirat. Di dunia semuanya mungkin setiap orang merasakan di saat kebaikan yang dia perbuat dibalas dengan kebaikan oleh Allah Azza wa Jalla di dunia. Dia dapatkan, dia telah rasakan, belum lagi tabungan yang dipersiapkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk dibalas. Maka oleh karena itu disinilah letaknya barakallahu fikum, jangan sampai kita kalau kaitannya dengan hidup bersama merasa terbebani kita. Ya, apakah istilahnya gotong royong, barakallahu fikum, merasa terbebani. Tapi ketika kaitannya dengan individu kita, tidak ada rasa beban. Coba, sekarang barakallahu fikum, jangan sampai kita merasa terbebani dengan amal yang kita sendiri memetiknya. Yang kita sendiri yang akan barakallahu fikum memetiknya rahimani wa rahimakumullah. Semakin banyak apalagi kalau kebaikan itu kaitannya dengan orang banyak, maka nilainya tentu berbeda dengan kebaikan buat diri kita sendiri. Akan banyak dipersiapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Akan disebutkan oleh beliau ayat-ayat yang terkait dengan pintu ihsan yang paling sulit tapi paling mahal. Akan disebutkan oleh beliau pada pertemuan yang akan datang biiznillah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah.